Datanglah, nyatakanlah cintamu. Katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu ini. Nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Kau tak menyesal.